Puasa adalah untuk melahirkan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala sendiri zahirkan dalam ayat yang mensyariatkan kepada kita ibadah puasa. Yang Allah taala sebut tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi daripada kalangan orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa. Kita patut meneliti dalam Quran ayat-ayat yang memerintahkan kita bertakwa ini, kerana penghayatan takwa itu hanyalah dapat kita benar-benar hayati dengan kita melihat apakah tuntutan Allah Subhanahu wa taala bila Allah taala sebut kita bertakwa kepadanya. Antaranya, ada perkara yang disuruh Allah dan ada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bidang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya nak mengajak tuan-tuan teliti ialah suatu perkara yang dibimbangi oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab pernah masuk ke dalam pasar dalam zaman pemerintahan beliau dengan membawa tongkat dan beliau menyebutkan, ya ma'syarat tujar, la yabi' fi suqina man la yafqah wa illa aklur riba ridan am aba. Kata Umar, wahai para peniaga, jangan kamu berniaga di dalam pasar kami kecuali orang-orang yang faham akan hukum hakamnya. Kalau tidak, kamu akan terjebak dengan riba ridan am aba. Sama ada kamu reda ataupun kamu tidak reda. Kamu reda maksudnya memang kamu nak. Ataupun kamu tidak reda tetapi kerana jahilnya kamu, kamu terjebak juga dengan riba. Failing which, you may consume riba willingly or unwillingly, kata Umar Al-Khattab. Kalimah yang Umar sebut ini, tuan-tuan sekalian, dipetik oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dijadikan tema buku beliau yang besar yang menjadi panduan dalam bidang muamalah Islam, al-muamalat al-maliyah al-muasirah, transaksi-transaksi kewangan kontemporari. Bila kita buka muka surat pertama, Dr. Wahbah memetik kalimah Umar Al-Khattab sebutkan ini. Umar masuk pasar dengan bawa tongkat. Dia hayun tongkat dan beberapa orang daripada kalangan mereka itu disebat dengan tongkat Umar Al-Khattab. Dan Umar mengingatkan tentang persoalan, kamu kena faham hukum hakam. Melainkan, jika tidak, seolah-olahnya jangan kamu terlibat, jangan kamu participate dalam transaksi-transaksi ini. Sebab apa? Sebab besarnya dosa benda yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai riba. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis. Kata Nabi, dirhamun riba akalahu ar-rajul wa huwa ya'lam fa huwa ashaddu 'indallahi min sitta zaniyah. Satu dirham riba sahaja dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan dia faham bahawa hukumnya haram, maka dosanya adalah lebih besar daripada 36 kali perzinaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu dalam Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang bertakwa, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu tinggalkanlah saki baki riba. Dia tak kata tinggalkan riba. Wadharu ma baqiya minar riba. Kamu kena tinggalkan saki baki riba. In kuntum mu'minin. Kalau betul kamu ini orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran tak banyak ayat yang Allah Ta'ala letak qaid sedemikian. Allah Ta'ala meletakkan satu perintah dan selepas perintah itu Allah Ta'ala mengatakan kalau kamu beriman. Tak banyak. Berarti kalau kamu tak beriman, kamu buatlah. Antara lain Allah Ta'ala sebut tentang melaksanakan hukum jenayah Islam. Islamic criminal laws. Yang tiga bahagian, hudud, qisas, ta'zir. Satu daripada kesalahan di bawah hudud adalah kesalahan zina. Allah Ta'ala menyebut tentang hukum penzina, kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Penzina perempuan, penzina lelaki, kamu kena sebat mereka itu dengan 100 kali sebatan. Jangan kamu ada belas kasihan dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. In kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Kalau betul kamu beriman dengan Allah dan kalau betul kamu beriman dengan hari akhirat. Ha. Kalau kamu tak beriman dengan Allah, kamu tak beriman dengan hari akhirat, kamu buatlah alasan macam-macam. Kan, masa tak sesuai lagi ke? Ha, kami bukan tak nak buat tapi tak panjang ni tapi. Kan? Ha. Kalau buat kang pelabur tak datang ke? Ha, kan? Allah Ta'ala kata, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalau betul kamu beriman dengan Allah, kalau betul kamu beriman dengan akhirat. Kalau kamu tak beriman, ha, kamu rekalah alasan untuk tidak melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Contoh lain, Allah Ta'ala menyebut kepada orang perempuan yang diceraikan, yang ditalakkan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. فَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Allah Ta'ala berkata, orang-orang perempuan itu hendaklah mereka itu beriddah, menanti, menunggu tempohnya selama 3 kali quru'. Yang ulama khilaf tentang quru' ini, sama ada 3 haid ataupun 3 kali suci. Allah Ta'ala mengatakan tidak halal bagi perempuan itu untuk menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam rahim mereka. Kalau betul mereka beriman dengan Allah dan kalau betul mereka itu beriman dengan hari akhirat. Seorang perempuan yang diceraikan, dalam tempoh iddah dia masih lagi isteri kepada suaminya. Mazalat zaujatan li zaujiha. Perempuan yang diceraikan dalam tempoh iddah dia masih lagi isteri, dia bukan bekas isteri. Dia akan jadi bekas isteri setelah tempoh iddahnya habis. Dalam tempoh iddah, dia masih lagi boleh tinggal serumah dengan suaminya dalam baitun zaujiyah. Masyarakat kita saja yang bercerai, hantar rumah bapak mertua. Kan? Bila time nak pergi rujuk balik, bapak mertua tunggu dengan parang depan rumah. Dah. Kalau dia duduk sekali, masyarakat yang jahil kata, tengok tu, dah lah bercerai. Berkhaluat pula tu. Dah. Masyarakat jahil. Sebab apa? Sebab masyarakat tak tahu hukum sebenar. Hukum sebenarnya, seorang perempuan yang dalam diceraikan oleh suami, iddah talak raja'iyah, masih lagi boleh duduk sekali dengan suaminya. Dia masih lagi boleh membuka aurat di hadapan suaminya. Selagi mana tempoh iddahnya itu tidak habis. Dan hak untuk rujuk 100% adalah hak suaminya. Hunna ahakku biraddihinna fi dhalika in aradu islaha, kata Allah. Dan suami-suami mereka itu berhak untuk mengembalikan mereka itu kalau sekiranya suaminya itu mahu berlaku islah. Ha, nak memperelokkan suami boleh rujuk. Tanpa perlu minta izin pun. Jangan jadi macam kes kat Kelantan yang keluar sok khabar 3-4 bulan lepas. Kan? Yang seorang lelaki yang pergi tikam mulut isteri dia yang dalam talak raja'iyah. Sebab apa? Sebab dia ajak rujuk, tak nak rujuk. Yang awak pergi minta izin, siapa suruh? Islam tak suruh pun suami itu minta izin. Boleh tak kita rujuk? Tak. Rujuk tu hak suami. Dia kata rujuk, rujuklah. Kan? Tanpa perlu izin selagi mana dalam iddah, selagi mana dalam iddah. Allah Ta'ala kata tidak halal bagi seorang perempuan menyembunyikan apa yang dicipta Allah Ta'ala dalam rahim dia. Kalau betul dia beriman dengan Allah, kalau betul dia beriman dengan akhirat. Apa dia tuan-tuan? Contohnya kalau suami datang kepada dia, minta nak rujuk. Kan? Suami tanya dia, awak masih dalam keadaan beriddah lagi ke tidak? Kan? Tadi ada 2 qaul. Sama ada 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Kalau kita ambillah satu pendapat dalam mazhab al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahawa 3 kali suci, kan? Dia tipu suami dia kata, saya ni sebenarnya dah datang balik dah, habis dah iddah. Sebab apa? Sebab tak nak rujuk. Allah Ta'ala kata, tak halal dia menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala cipta dalam rahim dia kalau betul dia beriman dengan Allah, kalau betul dengan beriman dengan akhirat. Ataupun kalau sekiranya dia mengandung, kerana seorang perempuan yang mengandung itu, iddahnya akan dipanjangkan sampai wada'il hamli, sampai dia melahirkan anak. Kan? Kalau 3 bulan dah extend jadi 6 bulan dah. Lagi 6 bulan. Lagi 9 bulan sampai dia melahirkan anak, barulah iddahnya habis. Kan? Dia mengandung sebenarnya. Tapi suami nak rujuk, dia kata saya tak mengandung. Kan? Dalam hati dia nak beli tiket kapal terbang, nak pergi bersalin kat London, duduk sana biar suami tak boleh rujuk. Allah Ta'ala kata tak halal kalau betul dia beriman dengan Allah, kalau betul dia beriman dengan akhirat. Begitulah juga tentang riba. Allah Ta'ala kata, in kuntum mu'minin. Kalau betul kamu ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu tinggalkan. Bahkan Allah Ta'ala mengancam. Kata Allah, kalau kamu tidak melakukan, maka diisytiharkan peperangan daripada Allah dan Rasul kepada kamu. Dan kalau kamu bertaubat, maka bagi kamu pokok modal kamu, kamu tidak menzalimi dan kamu juga tidak dizalimi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bila ditafsirkan ayat ini, dia kata apa? Allah Ta'ala di akhirat kelak akan memanggil pelaku-pelaku riba dengan menyebutkan khudhu aslihatakum lillah, ambil senjata kamu, datang lawan perang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu besar tuan-tuan, benda yang namanya riba. Persoalannya, apa itu riba? Kan? Apa itu riba? Ringkas tuan-tuan. Nak cerita takrif definisi panjang lebar, saya bagi sikit saja. Kalau tuan-tuan ada terjebak dengan apa yang masuk dalam definisi riba ini, suatu perkara yang fix sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman ini, bila Allah Ta'ala sebut haramnya riba, maka apa yang masuk dalam definisi ini, itulah riba. Yang kita berpuasa ni, kita nak lahir sebagai orang bertakwa. Jangan selepas lahir sebagai orang bertakwa, menghayati takwa, tersentuh lagi rupanya saki baki riba tu masih ada pada diri kita. Ulama' bahagikan riba kepada dua bahagian besar. Satu yang disebut sebagai riba ad-duyun, yang kedua disebut sebagai riba al-buyu'. Riba ad-duyun, riba dalam bab hutang piutang. Hutang ni dia boleh lahir daripada pelbagai bentuk transaksi. Dan transaksi yang paling banyak berlakunya riba adalah transaksi pinjam-meminjam. Lending and borrowing transaction. Sehingga kan ada suatu riba namanya riba al-qardu. Sebagai satu cabang kepada riba hutang piutang. Riba dalam bab pinjaman. Riba dalam bab pinjaman. Jadi contoh hutang riba. Datang daripada pinjam-meminjam. Contoh saya bagi pinjam duit kat pengerusi. Kan RM10. Jadi pinjam, bagi pinjam. Dan saya minta bayar balik RM10. Bayar balik minggu depan. Jadi hutang telah terbentuk. Creation of debt. Hutang terbentuk. Terbentuk daripada apa? Created from lending and borrowing transaction. Dan boleh juga berlaku riba yang terbentuk daripada jual beli. Handphone saya jual kat pengerusi dengan harga RM100, bayar balik minggu depan. Hutang juga. Tapi hutang itu lahir daripada transaksi jual beli. Saya sewakan rumah saya kepada orang dengan syarat bayar sewa rumah kepada saya setiap 20 hari bulan. Hari ini dah 24 hari bulan dia tak bayar lagi. Hutang terbentuk. Terbentuk daripada sewa menyewa. Apa jenis transaksi itu cukup penting untuk dipahami bagi membolehkan kita meletakkan hukum dia. Kan? Ha, itu sampai ada satu kaedah fiqah. Al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Asas pengajaran dalam satu kontrak itu adalah melihat kepada maksud dan makna dia, bukan kepada bentuk dan binaan. Apa dia substance? Sebab kadang-kadang kita cakap lain, kita bercakap, kenyataan yang kita guna tidak menggambarkan benda yang sebenar. Dan syariah nak letak hukum, kena faham benda sebenar. Contoh, kan, saya bagi, saya kata ambillah, saya bagi hadiah handphone RM10. Saya bagi hadiah handphone tapi bayar RM10. Ataupun saya jual handphone tapi tak payah bayar apa-apa. Ha, yang pertama tu transaksi apa tuan-tuan? Saya bagi hadiah handphone tapi bayar RM10. Apa? Mulut kata hadiah tapi itu bukan hadiah. Dari sudut syariah itu adalah jual walaupun mulut saya kata hadiah. Kenapa jual? Sebab saya menghendaki counter value dia. Ulama define, mendefinisikan apakah itu jual beli. Mubadalatu malun bimalin ala wajhin makhsus bitaradi tamlikan wa tamallukan. Pertukaran barang dengan barang. Bila ada bertukar barang dengan barang dalam bentuk tertentu, bentuk ada macam-macam, murabahah, istisna, salam dan lain-lain, dengan ada saling apa, dengan memberi milik dan juga menambah milik. Bila ada elemen tukar barang, exchange of property, exchange of asset, maka itu adalah jual beli. Walaupun mulut saya kata saya bagi hadiah tapi sebab kena bayar, itu bukan hadiah namanya. Kalau tuan-tuan nak bagi hadiah ke orang, mesti dengan tulus ikhlas, at the full discretion of the awarder, kan? Tak nak benda langsung sebagai timbang balas dia. Kalau kita, kawan kita kahwinkan anak, kita bawa hadiah dekat dia, niat di hati nanti kalau anak aku kahwin kau bawa hadiah lagi besar, itu bukan, itu bukan hadiah nama dia. Maksudnya kita mengharapkan counter value benda yang dia bawa balik. Sama yang kedua, walaupun mulut kata saya jual tetapi tak payah bayar apa-apa, itu bukan jual, itu hadiah nama dia. Biasa tak beli sabun percuma pinggan, beli sabun percuma pinggan. Betul ke percuma pinggan? Cuba pergi kedai runcit tu, makcik, saya nak pinggan yang percuma tu. Oh, tak dapat, dia kata, kena beli dulu sabun ni. Yang sebenarnya bukan beli sabun percuma pinggan. Yang sebenarnya beli sabun dan pinggan. Itu yang betul. The price of the plate is embedded within the price of the soap. Masuk dah dalam harga tu. Termasuk, kalau ada orang datang jual buku kat surau, beli 9, percuma 1. Cuba kita tanya, ustaz, yang saya nak percuma tu je. Dapat tak? Kena beli dulu. So, tak percuma. Maksudnya tidak percuma. Yang sebenarnya, kalau beli 9, ini harganya. Beli 10, ini harganya. Kan? Itu substance kepada transaksi tersebut. Jadi, kalau pinjam meminjam, kita bagi pinjam duit ke orang, dan kita menjadi syarat semasa kita bagi pinjam untuk dibayar lebih pada kita, itu adalah riba al-qardu. Orang datang jumpa saya, ustaz, saya nak pinjam duit RM10. Kan? Saya kata bayar balik RM11. Dia kata bayar 10 dah lah ustaz. Ha, bayar 10 saya tak bagi pinjam lah. Tapi kalau awak bayar lebih RM1, saya bagi pinjam. Ataupun awal-awal lagi datang jumpa pinjam duit RM10 ke ustaz, saya janji bayar balik RM11. Saya dimotivasikan oleh dia nak bayar lebih tu, maka saya bagi pinjam. Maksudnya consideration saya, saya bagi kat dia. Kenapa? Kerana ada elemen syarat walaupun dia janji nak bayar. Ada orang dia kata, saya tak minta ustaz, dia janji nak bayar lebih. Itu riba al-qardu kepada para ulama. Ada buat. Kan? Zaman-zaman dulu ada orang nak masuk universiti datang pinjam duit yang kita. Itu riba al-qardu. Orang bertakwa tak buat kerja lagu tu. Itu masuk dalam bab riba al-qardu. Dan riba al-qardu ini paling banyak dilakukan oleh kita. Paling mudah apa dia? Membuka akaun dalam bank konvensional. Itu riba al-qardu. Bila kita buka akaun, kita tanya bank, berapa interest bank kau bayar kat saya? Lepas tu kita tanya, kenapa bank sana lagi tinggi daripada bank sini? Kita bagi pinjam kepada bank. Dan pada bank, dekat balance sheet bank, itu adalah cost of fund. Liability bank, bank responsible untuk bayar kepada kita. Amount deposit plus interest yang dijanjikan oleh bank kepada kita. Itu riba al-qardu. Orang bertakwa, dia kena tutup akaun dengan bank konvensional. On the deposit side. Termasuk juga dalam financing punya side. Kita nak beli rumah, kita ambil housing loan. Agreement kita dengan bank apa dia? Lending and borrowing. Kita pinjam certain amount of money daripada bank. Bank bagi pinjam kat kita. Kita utilize money itu untuk beli rumah. Kalau itu arrangement dia, maka itu adalah riba al-qardu. Itu adalah riba. Sebab tu wujudnya institusi perbankan Islam di seluruh dunia. Sebab apa? Sebab nak cari jalan keluar pada arrangement yang begitu. Kan? Arrangement yang begitu. Ha. Masalah kita, kita tak pernah baca agreement, betul? Kita pergi bank pun, kita tanya kat bank, kat mana saya nak sign? Bank kata kat saya pangkah, saya pangkah, saya pangkah. Kan? Kita pun sign. Apa benda isi, kita tak tahu. Orang nak jual kita pun, kita tak tahu. Dah. Ha. Kita baca bila? Nantilah. Bila berlaku default ke, tak bayar ke, keluar surat notice of demand ke dan sebagainya. Time itulah bawa agreement pergi jumpa lawyer. Awak tolong baca agreement ni. Apa benda kata dalam dia. Tuan-tuan sekalian. Semalam keluar dekat Harakah Delhi saya punya statement. Kan? Tentang ekonomi Islam di Malaysia. Masalah kita. Ada orang masih berkata, dia kata serupa je ustaz. Macam ayam sembelih dengan ayam tak sembelih. Kalau buka puasa tadi, ada orang bawa kat kita. Ni ayam, yang ni sembelih. Yang ni tak sembelih tapi kari juga. Makan tak? Kita tak makan. Kenapa tak makan? Sebab kita tahu apa makna halal. Sebab itu kita tak makan. Dan halal dan haram itu bukan pada makanan sahaja. Ada lagi aspek-aspek lain yang kita perlu fikirkan soal halal dan haramnya. Dan tak semudah itu sipirnya. Kalau kita jumpa dengan seorang pakcik angkat ikan. Pagi, nelayan nak pergi tangkap ikan, kita cakap kat pakcik, pakcik saya beli ikan yang pakcik bakal tangkap hari ini dengan harga RM100. Agak-agak sah ke tak sah? Saya beli ikan yang pakcik bakal tangkap hari ini dengan harga RM100. Sah ke tak sah? Sebab barang tak ada. Nabi kata, la tabi' ma laysa indaka. Jangan kamu jual barang yang kamu tak ada. The subject matter of sale must be in existence during inception of the contract. Kalau tak ada, maka itu dinamakan bay'ul ma'dum. Jual beli barang tak ada dan hukumnya tidak sah. Tapi kalau kita kata, pakcik ambil RM100 ni, Saya upah pak cik tangkap ikan hari ni. Whatever ikan yang pak cik tangkap itu saya punya. Sah tak? From commercial perspective, dua-dua habis 100. Tapi satu sah, satu tidak, tidak sah. Jadi jangan pakai sipir. Nampak serupa, kita kata serupa. Tak. Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku dengan mas kahwin RM100. Tunai. Dia kata aku terima nikahnya. Cukup segala rukun. Apa rukun nikah? Dah lama tak menikah? Apa rukun nikah? Mengantin lelaki, mengantin perempuan, wali, saksi, ijab dan qabul. Itu rukun nikah. Cukup ini, sah lah. Yang ini rukun dan rukun ini cukup segala syaratnya. Ada syarat lah. Kan? Walaupun ada pengantin lelaki, kalau kafir tak sah juga. Syaratnya, pengantin lelaki itu mestilah Muslim. Maka ada syarat. Syarat, sah. Tapi kalau kita sebut, ada seorang budak datang, pakcik ambil RM100 bagi saya tidur semalam dengan anak pakcik. Boleh? From commercial perspective, dua-dua habis 100. Satu diterima, satu tak diterima. Sebab tu Umar penting kan tadi. Jangan kamu meniaga kalau kamu tak faham, kata Umar Al-Khattab. Kamu kena faham. Kan? Kamu kena faham apa rules dia. Ha? Yang syariah tentukan, yang Allah SWT tentukan. Okey, itu riba al-qardu. Yang kedua namanya ialah riba jahiliyah. Apa dia riba jahiliyah, tuan-tuan? Riba jahiliyah ni, dia tidak berlaku riba pada peringkat awal. Tetapi berlaku riba kerana berlaku penangguhan bayaran. Contoh, saya bagi pinjam duit kat orang RM10. Bayar balik kat saya hari Jumaat depan RM10. Ha, tak adalah riba al-qardu. Pinjam 10, bayar 10. Tapi, kalau awak lewat sehari naik RM1. Saya jual handphone dengan harga RM100. Bayar balik kat saya pun RM100. Tapi, kalau lambat bayar, naik RM1. Itu namanya riba jahiliyah. Perbankan konvensional, dua-dua ada. Waktu dia bagi loan, pun dah ada riba al-qardu. Kalau lambat bayar, ada lagi another late payment charge penalty. Itu namanya riba jahiliyah. Kemudian, penalty itu pula sifatnya accumulated punya interest. Maka itu riba jahiliyah. Okay. Yang terakhir, tuan-tuan, riba al-buyu' namanya. Riba dalam bab jual, beli. Yang ni tak ramai orang terjebak. Tak ramai orang terjebak. Tetapi boleh jadi. Riba al-buyu' ni dia berlaku dalam beberapa benda saja. Benda yang ulama' sebut sebagai benda-benda ribawi. Kan? Dan yang paling mudah pada zaman kita ini apabila transaksi itu melibatkan currencies, mata wang. Kan? Yang siapa nak participate dalam forex dan sebagainya tu, itu. Ada elemen, kalau tak kena structure, maka boleh berlaku riba yang dinamakan sebagai riba al-buyu'. Riba buyu' ni ada riba fadal, ada riba nasi'ah, bahagian dia. Asasnya ialah hadis Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, al-dhahabu bil-dhahabi, wal-fiddat bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-tamaru bil-tamari, wal-milahu bil-milih, kata Nabi. Sawa'un bisawa'in mathalan bimathalin yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin, kata Nabi. Kamu tukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam. Kalau pertukarannya sama dengan sama, itu kata Nabi, syaratnya ialah mathalan bimathalin yadan biyadin. Sawa'un bisawa'in mathalan bimathalin yadan biyadin. Pertukaran itu mesti sama dengan sama. Kan? Dan mesti yadan biyadin, tangan dengan tangan, hand to hand, mesti berlaku secara spot. Orang Kedah kata mesti berlaku secara lani. Dan perkataan lani orang Kedah tu dah masuk dah dalam kamus kewangan hari ni. Kalau bincang tentang pembayaran, ada pembayaran tangguh dan pembayaran lani. Perkataan lani orang Kedah masuk kamus. Tuan-tuan. Pembayaran lani maksudnya apa? Ni, lani tu. Time tu juga berlaku pertukaran. Nabi kata kalau tukar sama, tukar sama dengan sama. Emas dengan emas. Perak dengan perak yang jadi currency dulu. Sekarang currency-nya US dollar, Malaysian ringgit, Sing dollar, Brunei dollar dan lain-lain. Tuan-tuan sekalian, kalau tukar ini dengan ini, ringgit dengan ringgit, dia mesti tukar, kata Nabi, mathalan bimathalin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Mesti tukar sama dengan sama. Tukar 50 mesti dengan 50. Contoh berlaku riba fadal apa dia? Ha, tu, nak masukkan duit dalam parking slot, tak ada duit shilling. Kita pun pergilah kedai runcit sebelah. Makcik, saya nak tukar duit shilling. Bagi RM1, makcik bagi kita 90 sen. Itu riba fadal. Sebab apa? Sebab tukar ringgit dengan ringgit tapi pertukaran yang tak sama. Itu riba al-fadlu. Ada tuan-tuan buat. Extend lah teori itu kepada benda-benda lain. raya nanti. Anak kecil kutip duit raya banyak, kan? Tapi tak pandai kira. Bapak cerdik sikit pada anak. Nah. Anak dapat sekeping 50, bapak cakap kat anak, adik. Bapak bagi kat adik 4 keping yang warna merah ni. 4 keping lagi banyak pada sekeping tau. Dah. Anak pun bagilah sekeping yang 50, bapak bagi kat anak 4 keping warna merah 40. Pertukaran 40 dengan 50, mata wang yang sama. Tetapi tidak sama, itu riba al-fadlu. Riba fadal. Anak tak ada masalah, dia kecil lagi, tak baligh, tak masuk dosa. Bukan mukallaf, bapak dah. Kan? Anak tu tak ada ahli yang tetap capacity to enter into commercial transaction. Kan? Okay. Itu riba fadal. Contoh yang lain ialah riba nasiah. Apa dia? Berlaku pertukaran. Kalau mata wang bertukar, tak sama, itu suka hatilah. Nabi kata, فَإِذَا اَقْتَلَفَتِ هَذِي الْأَصْنَافِ فَبِيَعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau tak sama, kata Nabi, kamu jual belilah sesuka hati kamu. Syaratnya, mesti yadan biyadin. Mesti spot. Mesti lah ni, kata Nabi. Tukar dah. Pergi ke LIA, ada berapa banyak kat? Ada berapa banyak? Money changer. Rate sini lain, rate situ lain, rate situ lain. Semua over the counter punya transaction. Rate lain-lain. Nabi kata, tak apa. Suka hati kamu nak tukar berapa, kamu jual belilah berapa, tapi syaratnya lah ni. Bukan kamu bagi hari ni, lepas tu ambil dia punya counter value besok. Sebab apa? Sebab ada element of nasiatan. Duit hari ni dengan duit besok, dia punya currency exchange rate tak sama. Perbezaan exchange rate itu menyebabkan berlaku riba nasiah. Sebab tu kalau orang pinjam duit dalam satu mata wang, dia mesti bayar balik dalam mata wang tu juga. Tahun 1985 dulu. Berapa kadar pertukaran ringgit Malaysia dengan sing dolar? Singgit-singgit tuan-tuan. Satu, satu. Satu, satu. Sekarang, 2.4. 2.4 tu 2 bulan lepas. Saya pergi Singapura tukar duit, 2.4. Satu sing dolar bersamaan dengan 2 ringgit 40 sen. Satu Brunei dolar bersamaan dengan 2 ringgit 40 sen. Sebab apa? Sebab Brunei dolar pack tu sing. Kalau tuan-tuan bawa duit Brunei pun boleh pergi beli barang dekat kedai runcit di Singapura. Begitu juga kalau bawa duit sing dolar, boleh pergi beli barang di Brunei. Itu monetary policy kedua-dua negara tersebut, yang mana mereka membenarkan duit kedua-dua negara itu digunakan, saling digunakan dalam kedua-dua negara. Sebab apa? Sebab sing dolar diikat kepada Brunei dolar diikat kepada sing dolar. Diikat kepada sing dolar. Jadi kalau tahun 85 dulu, saya pernah bagi pinjam duit ke orang. Orang datang jumpa saya nak pinjam duit kat saya. Saya kata saya tak ada duit ringgit, saya bagi awak pinjam duit sing dolar. Tahun 2011 ni baru dia datang nak bayar kat saya. Kan? Dia kena bayar dalam sing dolar. Walaupun bila tukar saya dapat 2400 ringgit. Kalau tukar tahun 1985 dulu saya cuma dapat 1000. Dia cakap kat saya, ustaz rugi lah saya dah. Dulu waktu saya pinjam dengan ustaz sama dengan 1000 saya. Tak. Syariah punya requirement, dia kena bayar balik dekat dalam mata wang yang asal. Dalam mata wang dipinjam. Apa kata kalau berlaku sebaliknya? Dia pinjam dengan saya RM1,000, saya orang Singapura. Dia pinjam dengan saya RM1,000 tahun 85. Waktu exchange rate satu-satu. Hari ini datang jumpa saya, dia nak bayar balik kat saya RM1,000. Mesti saya lah yang marah. Dia kata RM1,000 sekarang, berapa je aku dapat? Kan? Dulu RM1,000 time tu aku dapat 1,000 sen dolar. Kalau awak bagi saya RM1,000 hari ni, baru dapat RM300. Kan? Sebab tu syariah meletakkan, dia kena bayar masa mata wang yang sama. Jadi kalau berlaku pertukaran, whatever lah. Forex transaction, jelas. Muzakarah, pakar syariah Malaysia pada bulan 7 yang lalu telah membuat keputusan bahawa semua transaksi FX, Forex adalah haram. Sama ada besar ataupun kecil. Kan? Siapa yang buat trading, tak kira lah. Trading tu atas nama spot sekalipun, dia beli satu portion money. Kan? Macam sekarang, dolar mereka tengah jatuh. Kan? Sekarang pun emas tu tengah naik pun bukanlah sebab appreciation of the gold value sangat. Antaranya supported by apa ni, harga dolar jatuh. Dia beli dolar sekarang dengan harapan nanti bila dolar naik, dia nak dispose. Kan? Apa beza kalau kita buat macam tu dengan George Soros buat pada tahun 98? George Soros ada duit banyak, dia beli banyak. Sekali dia flashback ke dalam market, habis. Kita tak ada duit banyak, kita beli sikit. Kita pun ambil kesempatan dari sudut, apa ni, ambil kesempatan, kita flash balik. Itu yang menyebabkan banyak ataupun sikit riba ni, hukumnya sama saja. Maka sebab itulah dibuat keputusan bahawa spot sekalipun kalau tujuannya untuk speculation macam tu, maka hukumnya tetap juga adalah haram. Tetap adalah haram. Jadi itulah tuan-tuan sekalian yang saya nak kongsi sedikit pada malam ini. Orang bertakwa, dia kena tahu semua benda takwa. Dan saya cuma sentuh satu bahagian sahaja yang mungkin jarang disentuh tentang apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sebagai riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu malallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah. Siapa yang sampai kepada dia peringatan daripada Allah dan dia berhenti, yang lepas tu lepaslah. Urusannya kembalilah pada Allah. Tapi siapa yang dah faham, wa man 'ada, dia patah balik, faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, berkekalan mereka itu di dalamnya. Wallahu a'lam.